Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kasifatu saja. Video sebelumnya menjelaskan tentang Nabi Muhammad ya. Sedikit cerita tentang Nabi Muhammad dan penjelasan terakhir menjelaskan siapakah yang memberi nama Muhammad ya. Dijelaskan di video itu bahwa pemberi nama Nabi Muhammad adalah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian ini ada pendapat lain yang mengatakan wakila al-musammilah bidzalik ummuhu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang memberi nama Muhammad bukanlah kakeknya melainkan ibunya. Atahu malakun faqala laha hamilti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Jadi di saat Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad, ada malaikat yang mendatanginya, kemudian mengatakan kepada Aminah bahwa engkau mengandung pemimpin seluruh manusia. Jadi bayi yang ada di kandunganmu ini adalah pemimpin seluruh manusia. Maka namailah dia dengan nama Muhammad. Ini sinnya tanpa titik ya, ini salah ini. Fasamihi Muhammadan. Wa innama. Nah ini sudah titik ya. Fasami Muhammadan ini sudah selesai pembahasan. Ini pembahasan baru sekarang. Wa innama ata bisolati fi awali kitabihi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisi al qudsi. Jadi mengapa penulis kitab Safinatun Najah di permulaan tulisannya menulis sholawat kepada Rasulullah itu karena mengamalkan satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya hadis yang redaksinya langsung dari Allah. Jadi hadis itu kan ucapan Nabi. Hadis itu kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau ketetapan dari Nabi. Kalau hadis qudsi itu redaksi ucapannya, kalimatnya itu datang dari Allah, tapi tidak Al-Qur'an ya, tidak Al-Qur'an. Dari sisi keduanya dari Allah itu hadis qudsi sama dengan Al-Qur'an dari sisi itu. Wa huwa qauluhu ta'ala. Hadis itu adalah firman Allah yang berbunyi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadih. Wahai hambaku, engkau belum bersyukur kepadaku selama engkau belum bersyukur, engkau belum berterima kasih kepada orang yang aku beri nikmat kepada dirinya. Maksudnya pelantara ya. Kita mendapatkan nikmat dari Allah itu kan tidak secara langsung melalui pelantara seseorang ya. Misalkan kita mendapatkan hadiah berupa apapun ya, hadiah berupa uang atau apapun, itu kan Allah tidak langsung memberikan kita uang. Tapi Allah mengantarkan uang itu melalui seseorang. Jadi kita mendapatkan hadiah dari seseorang itu hakikatnya hadiah itu diberi oleh Allah ya. Namun kita mensyukuri hadiah itu, mensyukuri nikmat itu, kita belum dikatakan bersyukur kepada Allah selama kita belum berterima kasih kepada orang yang memberi kepada kita. Jadi bukan berarti kalau bersyukur harus kepada Allah, kita mengabaikan pemberi langsung kepada kita, orang yang memberikan langsung kepada kita. Jadi ya sesama manusia kita harus saling terima kasih. Berterima kasih dahulu kepada yang memberi ke kita, sesama manusia, baru berterima kasih kepada Allah. Ya karena hadis ini, kalian wahai hambaku belum bersyukur kepadaku selama belum bersyukur kepada orang yang aku berikan nikmat kepadanya, maksudnya pelantara ya. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam alwasitatul udma. Ini kebanyakan mim ya, kebanyakan mim. Alwasitatul udma lana fi kulli nikmat. Dan kita tidak ragu bahwa Nabi Muhammad adalah pelantara terbesar kepada kita. Pelantara terbesar untuk kita di semua nikmat yang diberikan kepada kita. Artinya bersolawat kepada Nabi itu wujud syukur kita ya, wujud syukur kita kepada Allah ya. Karena Nabilah yang memberitahu kita tentang semua hukum-hukum syariat ya. Jadi kita belum bersyukur kepada Allah selama belum mendoakan Nabi berupa solawat kepadanya. Bal huwa aslul ijad likulli makhluk Adam wa ghairihi. Ini mungkin kurang huruf min ya, mungkin tapi ya, bisa dicek di kitabnya masing-masing. Bahkan tidak hanya itu, Nabi Muhammad tidak hanya lantaran terbesar untuk kita. Lebih dari itu, Nabi Muhammad adalah sumber dari segala makhluk yang ada. Sumber dari segala makhluk yang ada, baik manusia maupun yang lain. Artinya, Allah menciptakan semua makhluk ini disebutkan dalam satu keterangan ya karena ada Nabi Muhammad itu. Laulaka lama kholaktul aflak. Andaikan bukan karena engkau nih saya, dunia ini tidak akan aku ciptakan. Jadi Nabi Muhammad adalah sumber ya, sumber seluruh terciptanya makhluk di dunia ini. Wabikaulihi, ini hadis yang kedua ya. Wabikaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalika alkitab. Jadi hadis kedua yang diamalkan oleh penulis kitab Safinatun Najah adalah sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang bersolawat kepadaku di tulisannya, di satu tulisannya, maka malaikat akan selalu mendoakannya selama namaku masih ada di kitab itu. Jadi kalau kita punya kitab, punya buku, dan kita tulis solawat di kitab itu, maka selama tulisan kita masih ada, malaikat akan selalu mendoakan kita ya. Malaikat akan selalu mendoakan kita. Qala Abdul Mu'ti As-Simalawi fi makna hadal hadis. Hadis tadi dijelaskan oleh Abdul Mu'ti ya, oleh Abdul Mu'ti, ai man kataba sholata wa sholla au qara'a sholatal marsumata fi ta'lifin hafil au risalah lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barokah au tastaghfiru lahu. Menurut Abdul Mu'ti, seseorang yang menulis solawat ya, menulis solawat dan dia bersolawat ya, jadi tidak hanya menulis saja, menurut Abdul Mu'ti tidak hanya menulis saja, menulis sekaligus bersolawat atau menulis dan membaca tulisannya ya, membaca tulisannya. Tulisan itu bisa berupa tulisan yang tebal ataupun hanya tulisan yang tipis. Tulisan maksudnya karangan ya. Satu karangan, satu tulisan yang sebelumnya diberi sholawat. Maka, dan dibaca ya. Jadi menurut Abdul Mu'ti tidak hanya ditulis tapi dibaca atau diucapkan. Maka malaikat akan selalu mendoakannya. Mendoakan ini bisa mungkin dua hal ya. Maksudnya doa malaikat itu kemungkinannya bisa dua, bisa mendoakan keberkahan atau bisa memintakan ampunan ya. Jadi tad'u lahu bil barokah au tastaghfir lahu au tastaghfiru lahu khatamin nabiyyin ya. Di sini Nabi Muhammad disifati dengan nabi yang menjadi penutup bi fathhi ta'i wa kasriha. Kata khotam ini huruf taknya boleh dibaca fathah, boleh kasroh. Jadi bisa dibaca khotam, bisa khotim. Kalau khotim berarti penutup ya. Wal kasru ashar. Tapi yang lebih masyhur taknya diharokati kasrohnya, khotim. Aito toba'ihim kama fil misbah. Jadi toba itu ya, apa ya, segel. Segel, sesuatu yang disegel itu kan berarti sudah tertutup, sudah tidak ada yang lain. Yang terjemah mudahnya ya itu penutup. Jadi khotam yang dimaknai toba ini sesuai dengan penjelasan atau arti yang ada di kamus Al-Misbah. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Nabi adalah segel ya, segel dari seluruh Nabi yang lain, maka setelahnya tidak ada Nabi lagi. fahuwa akhiruhum fil wujud bi'tibari jismihi fil kharij. Walaupun tadi dijelaskan bahwa Nabi adalah sumber dari seluruh makhluk, tapi dari sisi tubuhnya, tubuh yang keluar dari dunia, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir ya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa dibilang Nabi pertama, bisa juga dibilang Nabi terakhir. Tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Kalau kita memandang dari sisi calon atau cikal bakal Nabi Muhammad, yaitu berupa cahaya Nabi Muhammad, maka cahaya itu adalah sumber dari seluruh kehidupan. Tapi kalau kita memandang sisi kelahiran Nabi Muhammad, tubuh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Wa alihi. Semoga salawat dan salam juga diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa huwa jami'u ummatil ijabah. Kata alihi, keluarga Nabi Muhammad, ini diartikan dengan seluruh umat Islam ya. Umat ijabah maksudnya umat yang menerima ajakan Nabi Muhammad, yaitu seluruh orang Islam. Li khabari alu Muhammadin kullu taqi. Akhrajahu Tabarani. Mengapa diartikan dengan seluruh umat Islam? Karena ada hadis yang berbunyi, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Jadi ini sebenarnya kurang cocok ya. Maksudnya antara hadis dengan pemaknaan alihi ini sebenarnya kurang pas. Karena hadisnya ini kan tidak menjelaskan arti bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah seluruh umat Islam. Tidak seluruh umat Islam secara mutlak, tapi diberi tambahan taqi ya, seluruh umat yang bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa ya tidak termasuk keluarga Nabi. Itu kalau dalam hadisnya. Kemudian ini yang belum subscribe ya. Kemudian wahwa ansabu bimakomi du'a. Nah, keluarga Nabi yang diartikan dengan seluruh umat Islam itu lebih pas ya, lebih pas, arti itu lebih sesuai bila memang keluarga Nabi itu diucapkan saat berdoa. Jadi kalau ada doa dan di dalam doa itu mendoakan keluarga Nabi, maka keluarga Nabi itu lebih sesuai diartikan dengan seluruh umat Islam. Walau asin, walaupun umat Islam ini mencakup orang-orang maksiat ya. Jadi orang maksiat itu juga termasuk dalam doa, juga termasuk dalam Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Orang maksiat itu masuk ke keluarga Nabi Muhammad. Mengapa memasukkan orang maksiat? Li'annahum ahwaju ila du'a'i min ghairihim. Jadi justru orang yang banyak dosanya itu dia lebih membutuhkan doa daripada yang lain. Maksudnya doa kita kepada mereka, orang-orang yang maksiat, saudara kita yang masih sering maksiat itu mestinya kita lebih banyak mendoakan mereka ya supaya lekas bertaubat ya. Kalau orang baik ya dia kan sudah baik, jadi tidak terlalu membutuhkan doa. Orang yang maksiat itu yang justru membutuhkan doa. Wa amma fi maqami zakati fal muradu bil ali hum banu hasyim wa banul muttalib. Ya. Jadi kalau keluarga Nabi Muhammad itu diucapkan saat berdoa, maka makna yang paling pas adalah seluruh umat Islam. Tapi kalau keluarga Nabi itu disebutkan di saat kita membahas zakat, ya, di bab zakat, maka yang dimaksud adalah keturunan Hasyim dan keturunan Muttalib. Di bab zakat itu kan ada ya, ada pembahasan fikih tentang orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu keluarga Nabi Muhammad ya. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Yaitu keluarga Nabi Muhammad tidak bisa diartikan seluruh umat Islam seperti penjelasan saat ini. Ya karena kalau diartikan seluruh umat Islam ya semua orang kan tidak bisa menerima zakat. Jadi kalau keluarga Nabi Muhammad itu disebutkan saat membahas zakat, maka yang dimaksud adalah keturunan dari Hasyim dan keturunan dari Muttalib. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabih.